يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Baik, ikhwas sekalian, jazakallahu iyyakum. Ini adalah liqa atau pertemuan kita yang perdana dari kajian kita yang terbaru, Kitab Tauhid dengan syarah Syekh bin Baz. Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya yang telah selesai pekan lalu. Wabillahilham, yaitu kajian Talkhis Al-Hamawiyah. Mungkin di antara antum ada yang bertanya, kita kan sudah pernah kajian Kitab Tauhid dengan syarah Al-Mulakhas sampai khatam. Hampir 4 tahun atau hampir 5 tahun kalau enggak salah. 4 tahunnya Pak Edi. 4 tahun. Kenapa kita mengulang Kitab Tauhid lagi? Nah, demikianlah ikhwah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dahulu juga demikian. Ketika setelah selesai mengkhatamkan Kitab Tauhid bersama para talamidah beliau, bersama para murid-murid beliau, murid-murid beliau mengatakan, Syekh, kita belajar fikih hadis, kita belajar yang lain. Syekh merasakan ikhwah yang hadir di hadapan beliau itu belum kokoh, belum mantap tauhidnya. Maka Syekh menyatakan, ya nanti saya pikirkan. Kemudian saya menceritakan bahwa ada kejadian di suatu kampung yang beliau dapati, ya ada orang yang menyembelih untuk jin, darahnya, darah ayam yang disembelih ditempel di pintu-pintu dengan tujuan taqarrub pada jin. Murid-murid beliau mengingkari, ya cuma dengan pengingkaran begitulah. Kemudian saya mengabarkan bahwasanya di kampung sebelah sana juga ada orang yang waqa'a ala ummihi. Mereka terkejut. Waqa'a ala ummihi. Menzinahi ibunya sendiri. Mengecam semua. Melaknat semua. Maka saya menyadarkan mereka. Inilah. Dua-duanya kemungkaran enggak? Mungkar. Mana yang paling mungkar? Yang pertama. Yang pertama. Ini menunjukkan belum pahamnya tauhid secara menyeluruh. Oleh karena itu, setelah kitab Kitab Tauhid dilanjutkan dengan Kitab Tauhid lagi, itu bagus. Agar semakin matang. Nah, kita berapa bulan lalu tamat Al-Mulakhas syarah Kitab Tauhid. Ya, yang kita lanjutkan dengan Subulu Salam. Kemudian setelah tamat Talkhis Samawiyah, bisa aja kita ke Asma wa Sifat lagi. Tapi Talkhis Samawiyah itu pun juga sudah cukup menghimpun berbagai permasalahan dari Tauhid Asma wa Sifat. Ya, dan kita cukupkan tauhid wa sifat di hari Sabtu siang syarah Lumatul I'tiqad. Maka kita fokus kembali ke Kitab Tauhid dengan harapan agar ini menjadi sebab keberkahan. Ya, sebab keberkahan bagi apa yang kita yakini, dengan menjadi sebab keberkahan sehingga memudahkan kita untuk mengamalkan, menyampaikan. Ya, barakallahu fikum. Kitab Tauhid ini, sebagaimana yang sudah antum ketahui, tidak perlu lagi kita kenalkan. Kitab ini kita langsung saja. Kitab ini disyarah oleh Syekh bin Baz. Kenapa kita pilih syarah Syekh bin Baz? Banyak syarah Kitab Tauhid yang beraneka ragam, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan bahkan punya dua syarah. Kitab Tauhid pertama Al-Mulakhas, yang berikutnya yang lebih besar, I'anatul Mustafid. Bahkan Syekh Shalih Al-Syekh punya beberapa syarah Kitab Tauhid. Punya Najdus Sadid, punya apalagi At-Tamhid, syarah Kitab Tauhid. Bahkan beliau punya syarah dari Fathul Majid, yang Fathul Majid merupakan syarah Kitab Tauhid, disyarah lagi oleh beliau. Ya, nah, ini menunjukkan perhatian yang besar para ulama terhadap Kitab Tauhid. Nah, kita pilih syarah Syekh bin Baz karena syarah Syekh bin Baz ini sepertinya jarang, mungkin ada dibacakan di tempat lain, tapi jarang. Dan kita sendiri pun belum mengetahui ada di tempat lain dibacakan syarah Syekh bin Baz. Ya, maka kita jaga warisan para ulama ini agar tetap sampai ke telinga-telinga kita, ke makrifat-makrifat kita, sehingga kita mengetahui apa yang telah dijabarkan oleh para ulama kita. Terlebih lagi Syekh bin Baz adalah ulama kita yang ma'ruf, kibar ulama. Ya, min kibaril ulama. Baik, tidak perlu lagi menceritakan siapa beliau. Kita kenal Syekh Utsaimin dengan kebesaran beliau, maka kita pasti kenal Syekh bin Baz. Karena Syekh Utsaimin adalah salah satu dari murid dari Syekh bin Baz. Dan masyayikh-masyayikh sekarang yang ada itu merupakan mereka semua rata-rata atau mayoritas semuanya adalah murid-murid dari Syekh bin Baz. Ya, rahimahullah ta'ala. Dan Syekh bin Baz dikenal memiliki kekokohan akidah, manhaj. Dan beliau berjalan di atas a'imatul dakwah. Di atas Syekh Abdul Latif, Syekh Abu Butain, Syekh Ishaq, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berada di atas manhaj a'imatul dakwah. Ya, sebagaimana yang telah sering kita ungkapkan bahwasanya madhab kita dalam uluhiyah adalah madhabnya a'imatul dakwah. Madhabnya Syekh bin Baz, madhabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, baik, kitab tauhid. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Wa qaulihi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa jitanibu taghut. Dan firman Allah Ta'ala, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru an ya'budullaha wa jitanibu taghut. Ya, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Wa qaulihi ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memutus, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memutuskan, memerintahkan bahwasanya janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'ah, beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qawlihi ta'ala, Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, katakanlah wahai nabi kepada mereka, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu yang pertama, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh, barang siapa yang hendak melihat wasiat Nabi SAW yang di atasnya terdapat cincin stempelnya, falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ini ayat yang tadi juga, wa bil walidaini ihsana ila qaulihi, sampai kepada firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang lain. Subul jamak dari sabil. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas hewan kendaraan himar, yaitu keledai. Faqala li, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada Mu'adz, qala haqqullah 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba yang wajib dipenuhi oleh hamba ialah hamba mereka beribadah kepadanya dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu Allah tidak mengadab siapapun yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Saya berikan catatan sedikit mengenai di matan ini sebelum kita masuk ke syarah, karena di syarah tadi saya baca-baca sedikit sepertinya enggak dibahas. Hak Allah atas hamba, hamba mesti beribadah kepada Allah. Hak hamba atas Allah, hak Allah atas hamba tadi apa? Hah? Hamba beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sekarang hamba sudah menunaikan hak Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, kemudian hak hamba atas Allah, jawabannya tadi apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. itu Allah tidak mengazab siapapun yang tidak menyekutukan hamba. Namun perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan hak hamba atas Allah, perlu diperhatikan, ini sering dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Qarawi di kitab beliau Al-Jadid maupun para ulama yang lainnya. Perhatikan, hakul ibadi ala Allah, hak Allah atas hamba ketika hamba sudah memberikan hak Allah, itu adalah ma aujabahullahu ala abdi, ala nafsi. Itu apa yang Allah wajibkan, ma aujabahullahu ala nafsi, apa yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Maka hamba tidak bisa mewajibkan Allah, mengharuskan Allah. Sebagaimana ada hubungan timbal balik. Kalau kamu jual kepada saya kasih uang ke kamu, kamu mesti kasih barang ke saya. Hah? Ini istihqaq muqabalah antar makhluk. Ya, istihqaq muqabalah antar makhluk, timbal balik antar makhluk itu. Maka kata para ulama, ya, in'aman wa tafaddulan. Allah memberikan haknya hamba itu in'aman, sebagai pemberian nikmat dari Allah. Tafaddulan, karunia aja. Bukan karena hamba sudah memberikan haknya Allah, berarti hamba mesti dapat sini. Enggak demikian. Tetapi jawab Nabi, wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Itu hamba Allah tidak akan mengadab siapapun yang ya tidak berbuat syirik kepadanya. Ya, paham enggak sini? Nah, ini ketika hamba sudah bertauhid. Maka hamba mendapatkan hak. Haknya apa? Tidak diadab oleh Allah. Maka apa yang didapatkan oleh hamba oleh Allah, yaitu tidak diadab, itu in'aman wa tafadulan, sebagai nikmat dan keutamaan karunia. Bukan karena harga yang didapatkan oleh si hamba. Hamba sudah membayar tauhid, berarti si hamba mendapatkan timbal balik. Ayo harus dong, tidak ada demikian. Itu murni in'aman wa tafadulan. Makanya kata para ulama dijelaskan, laisa istihqaqi muqabalah. Ya. Hakil makhluk alal makhluk, bukan seperti timbal balik antara makhluk dengan makhluk. Penjual pembeli, penjual memberi barang, pembeli membayar uang. Paham gak sini? Ini makhluk dengan makhluk. Misal saya beli ya buku ya, kepada si penjual, saya bayar uangnya sesuai dengan harga yang tertera. Saya bayar uangnya. Nih, saya beli buku Anda segini. Si penjual memberikan. Nih, saya kasih. Saya jual buku saya. Maka ketika saya memberikan uang ke pedagang, pedagang mesti memberikan ke saya kan? Kayak begitu kan? Timbal balik. Nah, apa yang disabdakan oleh Nabi ini bukan seperti itu. Itu istihqaq muqabalah, istihqaq muqabalah kahakil makhluk alal makhluk. Itu tidak. Ya. Nah, Mu'tazilah iya dan billah, mereka berpendapat seperti itu. Mu'tazilah. Maka mereka mengharuskan Allah untuk memberikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Paham gak sini? Nah, mereka mewajibkan Allah. Maka Allah harus tidak mengadab siapa yang tidak menyekutukannya. Begitu, ngerti gak? Jadi mereka mengharuskan Allah. Mereka mengharuskan Allah. Iya dan billah. Oleh karena itulah ketika hamba diancam oleh Allah di Al-Quran maupun dalam hadis dengan nas-nas ancaman terkait pelaku dosa besar, siapa yang berzina, siapa yang membunuh, siapa yang minum khamar, siapa yang makan riba, demikian-demikian pelaku dosa besar, maka dia akan diadab, demikian-demikian. Maka Mu'tazilah menyatakan Allah mesti mengadabnya. Padahal dalam adab Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar selama pelakunya bertauhid dan sholat, ya, apa madhab Ahlus Sunnah di akhirat pelaku dosa besar? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah adab dengan keadilan dan hikmah Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dengan keadilan, hikmah dan dari Allah. Namun kalaupun diadab, bukan adab yang mengekalkan. Nanti dia pasti akan keluar, entah berapa lama waktunya, Allahu ta'ala a'lam. Paham sini? Nah, ini bukan istihqaq muqabalah antara makhluk dengan makhluk. Timbal balik makhluk dengan makhluk, bukan demikian. Paham sini ya? Ya, jadi ini ketika hamba mendapatkan hak dari Allah, in'aman tafaddulan. karena memang mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian mana lagi tadi? Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Kata Mu'ad bin Jabal, wahai Rasulullah, bolehkah saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la, kata Nabi, jangan. La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kalian berikan kabar gembira ini kepada mereka. Nanti mereka akan bergantung, bersandar kepada berita ini aja. Cukup bertauhid, tidak menyekutukan Allah, akhirnya meninggalkan amal-amal yang lain, terutama amalan-amalan sunnah. Tapi fihi masail, di dalam bab ini terdapat berbagai permasalahan, kata Syekh. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-ula, al-hikmah fi khalqil jin wal-ins. Yang pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia. Kalau ditanya apa hikmah diciptakannya jin dan manusia, salah satunya, ada dua hikmah, nanti akan diterangkan oleh Syekh bin Baz. Salah satunya ialah agar mereka beribadah berdasarkan firman Allah di atas, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, jin ya, dari alam gaib yang tidak terlihat oleh kita. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, sesungguhnya jin melihat kalian. Ya. Min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Maka mereka dari alam gaib yang wajib kita imani keberadaan mereka. Nah. Baik. Nah, maka barang siapa yang mengingkari eksistensi jin, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena dia mendustakan firman Allah, mendustakan sabda Rasulullah, dan dia mendustakan ijma' kaum muslimin akan eksistensinya jin. Mau jin yang mukmin, jin yang kafir, pokoknya jin itu ada. Taib. Maka hikmah diciptakannya manusia ialah untuk beribadah, salah satunya. Ini hikmahnya. Asalnya yang kedua, annal ibadata hiya tauhid li annal khusumata fihi. Bahwa ibadah itulah tauhid. Artinya ibadah tauhid, ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Segala jenis ibadah, segala jenisnya, ya, baik zahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, baik dengan amalan lisan maupun amalan badan maupun amalan hati. Sebagaimana kata Ibn Taymiyah, apa definisi ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yirda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu sebuah nama yang mencakup dari segala hal yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Apakah berupa perbuatan atau ucapan, yang lahiriah maupun batiniah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Li'annal khusumata fihi. Karena khusumah, terjadinya pertikaian antara manusia, terjadinya pertempuran Badar, Uhud, pertempuran antara kaum mukminin dan kafirin, itu semua karena terjadi padanya. Terjadi karena ibadah ini. Ibadah diberikan kepada selain Allah. Ta'ibarakallahu fikum. Asalisah yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Bahwa barang siapa yang tidak memberikan tauhid tadi, walaupun dia beribadah sebelumnya, maka dia tidak dianggap beribadah kepada Allah. Fa fihi makna qawlihi ta'ala, inilah makna firman Allah ta'ala, wala antum abiduna ma'bud. Lihat, perhatikan, Allah menafikan ibadah orang musyrikin Quraisy yang selama ini mereka berikan kepada Allah. Selama ini mereka mendedikasikan hidup mereka untuk beribadah kepada Allah. Mereka haji, mereka umrah, bahkan mereka memberikan santunan, donasi kepada jemaah haji yang datang dari segala penjuru. Mereka berdoa, sholat, namun disebutkan dalam riwayat yang sahih, sholat mereka tanpa sujud. Mereka bahkan berpuasa, bahkan mereka kalau junub mereka menjauhi Ka'bah. Kalau junub mereka menjauhi Ka'bah, istri mereka kalau haid tidak mereka gauli, bahkan istrinya mandi junub. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih al-Syekh di syarah Kashfus Syubuhat. Ya, bagaimana peribadatan musyrikin Quraisy. Bahkan Umar dahulu bernazar, nazar untuk Allah. Nazarnya apa? I'tikaf di Masjid Al-Haram untuk Allah. Abu Jahal berdoa di Perang Badar kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan dan mengalahkan kaum muslimin. berdoa kepada Allah. Musyrikin sebagaimana yang Allah kabarkan, dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashf Syubhat maupun di Al-Qaidul Arba, bahwasanya musyrikin mereka totalitas beribadah kepada Allah dengan ikhlas, fi syiddah, di skala genting. Ya, di kala genting. Di kala genting mereka ikhlas memurnikan ibadah pada Allah. Ternyata apa yang mereka telah lakukan dari peribadatan itu semua Allah nafikan. Di surah Al-Kafirun dua kali Allah tidak anggap peribadatan mereka. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah selama ini. Padahal musyrikin beribadah. Dan Allah ulangi lagi, wala antum abiduna ma'abud. Dan Allah akhiri ayat ini dengan ayat baro'ah, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin bukan ayat toleransi, tapi ayat baro'ah untuk kalian agama kalian kafir, untuk aku agamaku. Maka dengan perbedaan agama ini terjadilah khusumah. Ya, terjadi khusumah yang Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Mereka itu yang tidak mau mengucap la ilaha illallah. Ya. Ar-Rabi'ah yang keempat, al-hikmatu fi irsali rusuli. Hikmah diutusnya para rasul. Para rasul diutus itu bukan untuk mengentaskan kemiskinan misi usamanya. Bukan untuk ini dan itu, tapi untuk mengentaskan kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa jitanibu taghut. Sebagaimana ayat di atas. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru pada kaumnya an ya'budu Allah. Beribadahlah kalian pada Allah, wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut, segala peribadatan yang disembah selain Allah. Ya. An ya'budu Allah ini perintah. Wajtanibu taghut ini perintah yang maknanya larangan. Taghut nanti akan dijelaskan oleh Syekh bin Bas. Semua sembahan yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ya, walaupun Ibnu Qayyim menjelaskan hal ini di kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillah fa huwa taghut, kata Ibnu Qayyim, ini yang ma'ruf. Ini dikutip juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah. Setiap hamba yang melampaui batas dari batasannya, apakah dari yang diibadahi, ditaati, ya, diikuti pada selain ketaatan pada Allah, maka dia taghut. Maka dia taghut. Ya. Namun Syekh nanti akan menjelaskan, kullu ma'ubida min dunillah wa waradin, setiap yang diibadahi selain Allah dan diridho. Nabi Isa diibadahi, tapi Nabi Isa enggak ridho, maka Nabi Isa bukan taghut. Ya. Bukan taghut. Taghut itu siapa? Mbah Wong Rekso. Taghut itu siapa? Mbah Priok. Taghut itu siapa? Nyi Roro Kidul, yang mereka semua enggak pernah mengingkari mereka diibadahi. Kiai Ustadz Ajengan di masa hidupnya justru mengajarkan peribadatan kepada wali dan justru memberikan wasiat kalau saya mati jangan lupa ziarahi kuburan saya, bernadar kuburan saya. Maka dia taghut, walau orang menamakannya wali, kalaupun wali setan, ya, wali setan. Nah, ini penting diperhatikan nih. Nanti kapan-kapan kita kaji di sini insyaallah kitabnya Syekhul Islam Damiyah, Al-Furqan baina auliyai Rahman wa auliyai Syaitan. Ya, perbedaan antara wali Allah yang Maha Rahman dan wali setan. Kalau perlu setelah habis buku ini, itu penting itu. Karena banyak semua orang mengklaim wali, gurunya wali, sampai orang gila milok-milok badannya sendiri dibilang wali. Subhanallah. Nah, wali. Nah, ini kita ini mau dibodoh-bodohi ini. Allah musta'an. Nah, berikutnya Al-Khamisah. Ya, Al-Furqan, ya. Itu kitabnya Ibnu Taimiyah disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, saya sudah beli bukunya, sudah baca sebagian sedikit, ya. Nanti saya mau khatamin dulu, tebel memang. Nah, kalau cocok itu baru kita kaji insyaallah. Nah, Al-Khamisah yang kelima. Anna risalah ta'ammat kulla ummatin. Bahwasanya risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW itu mencakup semua umat. Kalau rasul terdahulu untuk kaumnya aja, Musa untuk Bani Israel. Tapi kalau Rasulullah untuk semua umat, semuanya, semua umat Rasul. Maka siapapun yang mendengar dakwahnya Rasul enggak mau mengikuti Rasul, maka dia kafir sebagaimana sabda Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi walladhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, kata Rasulullah SAW. Tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi, tidak pula Nasrani, yang mendengar aku dan kemudian tidak beriman kepadaku dan beriman kepada kerasulan yang aku diutus dengannya, melainkan dia penduduk neraka. Penduduk neraka. Ya, maka risalah Rasulullah SAW ini mencakup semua rahmatan lil alamin. Jinnya, manusianya. Manusia di barat, di timur, utara, selatan. Jin di timur, jin di barat. Jin yang di kamar mandi. Itu semua umat Rasul. Mereka wajib mengikuti Rasul. Ya. Mau jin yang ada di nunggu-nunggu di kuburan. Jin kafir yang nongkrong di kamar mandi. Jin kafir yang ya, jadi gondorwo. Itu mereka semua umat Rasul. Mereka enggak beriman pada Rasul. Mereka kafir, mati, dibakar di neraka selama-lamanya. Nah, ini jelas ini, ya. Jin yang suka ganggu-ganggu orang di masjid, nah ini mereka umat Rasul, wajibnya. Umat Rasul. Kenapa Ilham kaget? Nah, kalau ada akhwatnya, oh akhwatnya. Jinnya yang wanitanya wajib berjilbab. Maka mereka juga dikhitab oleh firman Allah, ya ayuhan nabi quli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kena itu. Tergantung jinnya madhabnya apa. Syafi'i wajib pakai cadar. Nah, loh, kok antum ketawa sih? Ya, benar enggak? Benar. Ya, tapi yang jomblo jangan putus asa. Ya, mentang-mentang dengar kayak gini, kalau gitu saya cari jodoh dari kalangan jin aja. Jangan. Dari kalangan akhwat manusianya. Ya, jangan putus asa. Mana lagi tadi? As-sadisah. Anna dinal anbiya wahidun. Para nabi itu agamanya sama. Semua Islam. Islam itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di syarah usul salasah. Ada makna am, makna khos, makna umum, makna khusus. Makna am itu apa? Ya, makna am semua agama para nabi yang beribadah hanya pada Allah, meninggalkan kesyirikan, maka Islam. Umatnya Nabi Musa di zaman Musa, mereka muslimun. Umatnya Isa di masa Isa, mereka muslimun. Umatnya Nuh di masa Nuh, mereka muslimun, dan seterusnya. Ini Islam secara umum. Nah, Islam secara khusus ialah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syadda. Para nabi itu, ya, al-anbiya'u ikhwah, mereka bersaudara. Dakwah mereka satu, walaupun ibu-ibu mereka aja yang beda-beda. Ibunya aja yang beda-beda, tapi mereka bersaudara. Dakwah mereka satu. Apa dakwah para nabi? Seruan para nabi semua, qul la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Sebagaimana tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wajtanibu taghut. Nah, kemudian as-sabi'ah yang ketujuh. Al-mas'alatul kabirah. Anna ibadatullahi la tahsulu illa bil kufri bitaghut. Ini permasalahan ketujuh. Permasalahan yang besar ini. Bahwa peribadatan kepada Allah la tahsul, tidaklah terwujud illa bil kufri bitaghut, kecuali dengan mengkafirkan taghut. Wa fihi makna qawlihi ta'ala faman yakfur bitaghut. Maka inilah makna firman Allah, barang siapa yang kafir kepada taghut. Ada orang beriman, tetapi tidak mau mengkafirkan agama lain. Tidak mau mengkafirkan pemeluk agama lain. Maka dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Karena syarat dari Islam yang pertama ialah kufur terhadap taghut. Kufur terhadap taghut. Lihat kata Syekh. Anna ibadatullahi la tahsulu illa bil kufri bitaghut. Peribadatan kepada Allah tidak terwujud kecuali dengan kufur terhadap taghut. Maka peribadatan musyrikin Quraisy yang selama ini mereka mendedikasikan diri mereka beribadah kepada Allah dan dicampuri dengan kesyirikan, maka mereka tidak diterima sedikit pun ibadahnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengkufuri tagut, bahkan mereka beriman kepada tagut. Mukmin begitu juga. Siapa yang dia beribadah pada Allah, isbat saja, menetapkan ibadah untuk Allah. Tapi tidak mau nafyun, menafikan, tidak mau kufur pada tagut, maka dia bukan muslim. Buat apalagi mukmin, bukan. Hah? Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembatal Islam ketiga menyatakan, "Faman lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madhabahum." Ini lebih parah lagi nih, sahha madhabahum. Kafara, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, orang kafir dia enggak kafirkan. Semua agama rahmat. Semua agama benar. Au syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekafiran mereka. Masa iya sih Bunda Teresa itu masuk neraka? Kan dia baik, berderma. Dia kan apa? Ngapain dia? Ngobatin kaum papa gitu. Antum enggak pernah dengar Bunda Teresa, ha? Panwar. Panwar yang ini. Hah? Enggak pernah dengar? Ah, masyaallah. Hah? Mas, nggak enak lidah saya manggil dia mas. Kalau ragu, ya bukan muslim, ya. Maka seorang muslim selain menetapkan peribadatan pada Allah, dia mesti baroh, berlepas diri. Nanti di buku ini, di kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab namanya bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adabin. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid menyatakan, perealisasian tauhid yang pertama ialah mengkufuri peribadatan kepada selain Allah dan pelakunya. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yusuf Salasa menyatakan makna Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini penting ini ya. Ya. Berlepas diri dari kemusyrikan dan pelakunya. Mengkafirkan sembarangan keliru salah madzhab Khawarij. Tapi orang kafir enggak dikafirkan. Wah, ini minimal murji'ah. Mentok dia ikut kafir. Mentok dia murtad. Udah kafir gak dikafirkan. Udah kafir jelas Nasrani. Agamanya ateis, kejawen. Kafir murtad itu kejawennya. Wah. Agamanya jelas sekuleris. Dia sekuler, murtad dun, kata Syekh Fauzan, sekuler. Dia dari kalangan pluralis, sekuleris, murtad dun. Gak dikafirkan. Maka peribadatan dia kepada Allah la tahsul, tidak terwujud. Inilah makna firman Allah, "Fama yakfur bitagut," barang siapa yang kufur kepada tagut, nafyun dulu. Baru ayat setelahnya apa? "Wa yu'min billah." Baru beriman kepada Allah. Kufur dulu kepada tagut. Makanya kalau antum baca sirah nabawiyah, dakwah Nabi setelah turun ayat, "Ya ayyul mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir." Turun ayat itu Nabi jadi rasul. Setelah di Gua Hira, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Itu jadi nabi, belum dakwah. Setelah turun ayat ya Al-Mudassir, jadi rasul, dakwah. Dakwah Nabi itu apa? Memburuk-burukkan berhala musyrikin Quraisy. Memburuk-burukkan. Dijelek-jelekin berhala mereka. La yanfa wa la yadur. Dan Allah turunkan ayat-ayat yang kayak gitu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah sebutkan kayak begitu semua. Ayat-ayat dakwah di awal-awal. Makanya kalau enggak mau mengkafirkan agama lain, ini ajaib ini. Mukmin enggak? Bukan. Siapa itu? Kafir. Walau dia sholat, tapi dia menyatakan agama lain benar. Bahkan lebih ajibnya lagi, dia melarang kita mengkafirkan agama lain. Gak boleh ngapir-ngapirin agama lain. Radikal itu. Radikal apa radikal? Ah, Allah musta. Ya. Radikal. Ngerti enggak radikal? Radikal itu apa sih? Nah. Ya, disangka kalau kita ngapirin Nasrani kita bakal ngebom apa? Allah musta. As-samina, yang ke-8. At-taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut itu umum. Umum pada setiap yang diibadai selain Allah. Dan dia ridho. Ya, Nabi Isa diibadai, Nabi Isa bukan taghut. Syekh Abdul Qadir Jilani diibadai, Syekh Abdul Qadir Jilani bukan taghut. Bahwa raksa diibadai taghut. Ya. Kemudian Nyi Roro Kidul diibadai taghut. Ya, taghut. At-tasi'ah yang ke-8. Idza musya'ni salasi al-ayati al-muhkamati fi surah al-an'am. 'Inda salafi wa fiha ashru masail. Wa awwaluha an-nahyu 'anil syirki. Yang berikutnya. Idzam agungnya sya'ni salasi al-ayat al-muhkamat. Agungnya tiga kedudukan tiga ayat yang muhkam. Ayat muhkam, mengerti enggak ayat muhkam? Ayat muhkam itu ayat yang jelas. Ya. Yang tidak ada kesamaran. Di surah Al-An'am menurut para salaf, wa fiha di dalam ini juga terdapat keterangan asyru masail. 10 permasalahan wasiat. Ya. Awwaluha an-nahyu 'anil syirki. Yang pertama ialah larangan dari kesyirikan. Ya. Itu di ayat ini ya. Qul ta'alu atru ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Nah. Masyaallah. Al-Asyirah yang ke-10. Yang tadi awaluha annahyu anil syirki, yang awalnya adalah larangan dari kesyirikan. Yang ke-10. Ini syarahnya belum kebaca ini. Hah? Syarahnya belum kebaca. Udah jam berapa itu? Jam 9 kurang. Hah? Cepat amat. Kayaknya baru mulai. Waduh, gawat. Syarahnya belum kebaca. Ah. Ya. Coba baca ini. Siapa? Nugraha. Baca Al-Asyirah. Ya, berikutnya yang berangkat sekarang yang mana? Al-Asyirah ya. Nah, Nugraha. Qala Taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda madmuman makhdula. Nah, apa bacanya? Masal cerat. Wah, hasbuk, tadul. Yang 10. Al-ayat al-muhkamat di surah Al-Isra. Ya. Wa fihi dan di lamet mana tadi? Fi surat al-Isra wa fiha samani asyrah mas'alah. Sebentar. Thank you. Ya. Yang ke-10 ayatul muhkamat fi surah Al-Isra. Ayat-ayat muhkam di surah Al-Isra. Ya. Fiha samani asyrah masalah. Di dalamnya terdapat 18 permasalahan. Bada'a Allahu biqaulih. Allah memulainya ya dengan firman-Nya. La wa la taj'alu biqauli la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqudu madhmuman makhdula. Dan jangan engkau menjadikan ilah sembahan yang lain di samping Allah. Fataqudu madhmuman makhdula. Agar kamu nanti akan tercela dan makhdula, ditinggalkan. Wa khatamaha biqaulihi, dan Allah mengakhirkannya dengan firman-Nya, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan jangan engkau menjadikan ilah yang lain di samping Allah, maka engkau akan dilemparkan ke jahannam dalam keadaan maluman, tercela, ya, madhura, lagi dijauhkan. Wa nabbahana Allah subhanahu ala idhami sya'nihi hadhihi al-mas'alah hadhihi al-masa'il. Dan Allah telah memperingatkan kita dengan keagungan kedudukan permasalahan ini dengan firman-Nya. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itu ialah dari apa yang telah diwahyukan oleh Rabb-mu dari sebagian hikmah. Al-hadiyata asyrah. Yang ke-11. Ayatu surah An-Nisa. Itu sebuah ayat di surah An-Nisa allati tusamma ayat al-huquqi al-asyrah. Yang dinamakan dengan ayat 10 hak. Bada'a Allahu ta'ala biqaulih. Allah memulai firman-Nya ya dengan Allah memulai ayat itu dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ats-tsaniyatu asyrah, ke-12, at-tanbih ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautih. Ya, at-tanbih. Ini perhatian terhadap wasiatnya Rasulullah sallallahu menjelang wafat beliau yang diuraikan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya. Berikutnya ats-tsalitsah asyrah, ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina. Mengenal hak Allah atas kita yang wajib kita, ya. Tunaikan hak Allah, itu apa tadi apa? Beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ar-rabi asyrah, yang keempat, 14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqah. Yaitu mengenal hak hamba atas Allah jika hamba telah menunaikan hak Allah. Namun tadi ini apa? Tidak seperti istihqaq muqabalah ke haqqil makhluk alal makhluk. Tidak seperti timbal balik hubungan hamba dengan hamba. Kalau hamba si A sudah memberikan kepada si B wajib memberikan kepada si A. Itu antar makhluk. Penjual dengan pembeli. Pembeli memberikan uang. Penjual wajib memberikan barang. Atau penjual memberikan barang. Pembeli wajib memberikan uang. Itu timbal balik hak antar makhluk. Kalau Allah tidak. Maka ketika hamba menunaikan hak Allah dan hamba mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu hanyalah in'aman wa tafaddulan. Ya, itu hanyalah nikmat. Karunia dari Allah, bukan karena hamba mewajibkan, mengharuskan Allah untuk membalas. Tidak demikian. Itu keyakinan Mu'tazilah. Nah, al-khamisata asyrah, yang ke-15, anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabat. Permasalahan ini tidak diketahui banyak oleh sahabat. Kenapa demikian? Ya. Masalah haqqullah ala ibad. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal tidak menyampaikannya. Muad bin Jabal kan sudah menyatakan, wahai Rasulullah, bolehkah saya berikan kabar gembira ini? Kata Rasulullah, jangan. Nah, maka sebagian sahabat tidak mengetahuinya di masa Rasulullah SAW. Baru setelah wafatnya Rasulullah, Muad bin Jabal memberitahu, ya, agar beliau tidak tergolong sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, karena kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu itu termasuk diantara dosa besar. Juga ada faedah, terkadang kebenaran itu tidak perlu disampaikan atau ditunda penyampaian, dilihat masalah. Ya, mana lagi tadi? Halo. Yang ke-16, as-sadisa asyrah. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. As-sabi asyraf, yang ke-17. Istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Dianjurkannya memberikan kabar gembira kepada muslim, ya, dengan sesuatu yang membahagiakan dia. Sebagaimana Mu'ad mendengar hadis ini, Mu'ad langsung menyatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasul, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia? Ini disuruh dianjurkan. Al-Zamin Ashra, yang ke-18. Al-Khawb minal ittikal ala sa'ati rahmatillah. Ya, yaitu khawatir terhadap bergantung kepada luasnya rahmat Allah. Ya, luasnya rahmat Allah. Kalau Maha Pengampun. Ya, habis bikin dosa, diingat rahmat Allah yang luas. Harusnya habis bikin dosa, ingat azab. Bukan ingat rahmat. Baik. At-tasi asyrah, yang ke-19. Qaulul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu alam. Ucapan orang yang ditanya dari hal yang tidak dia ketahui, dia mengucapkan Allah wa Rasulullah alam. Ini di masa Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, sahabat tidak ada yang menyatakan ya Allah wa Rasulullah alam, tapi Allah wa alam. Al-Isrun, yang ke-20. Jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Bolehnya mengkhususkan sebagian orang diberikan ilmu tanpa yang lain, tanpa sebagian yang lain. Rasul memberikan hal ini kepada siapa? Mu'ad. Mu'ad bin Jabal. Sebagaimana Rasul memberitahukan ilmu tentang nama-nama orang munafik kepada satu orang aja, yaitu apa? Hudzaifah. Jadi boleh. Ya. Antum memberikan ilmu nahwu lanjutan kepada khusus, bukan pembola. Nanti bingung orang-orang. Istighor, tanazu, ya jurumiyah aja enggak ada. Apa itu? Af'alul muqarraba, apa itu? Ini. Ya, dia dikhususkan. Hadiyatu asqu isrun. Yang ke-21. Tawadu'u sallallahu alaihi rukubil himari, li rukubil himari ma'a al-irdafi alaihi. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau mengendarai keledai dengan ada yang membonceng kepadanya. Dengan ada yang membonceng. Itu siapa? Mu'ad. Naik keledai. Keledai itu kendaraan murah. Kendaraan mahalnya apa? Khumrunah. Ontak merah. Murahnya apa? Keledai. Ya. Kemudian jawazu al-irdaf ala da'abah. Bolehnya membonceng. Ya, cowok dengan cowok, ini enggak masalah. Nabi pernah begitu. Ya, al-Isrun fadilatul Mu'adz bin Jabal, keutamaan Mu'adz bin Jabal. As-salis wa isrun. Ar-rabi'atu wa isrun, ke-24. Itu misalnya hadir masalah. Ya, agungnya kedudukan permasalahan ini. As-syarah. Syarahnya baru kita baca. Nah, Mas Bowo. Qala sayyidu ta'ala. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا والتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة قال تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون هذه هي الحكمة الشرعية من خلقهم فلم يخلقهم ليكسر بهم من قلة كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فليعلموا صفاته فليعلموا صفاته كما قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فخلقهم ليعلمهم أنه الخالق الرازق والقادر فابتلاهم بالأوامر ونواهيه والتكاليف ليعبدوه على بصيرة ولأجل هذا بعث الرسل وأنزل الكتاب كتبا ليعلموا حقه wa yatamassaku bihi. Nah. Syekh bin Bas berkata, rahimahullahu taala, at-tauhid masdar wahada yuwahidu tauhidan. Tadi kata kerja masdar, ya, asal kata dari wahada yuwahidu tauhidan. Apa maknanya? Mengesakan. Ya, mengesakan. Nah. At-tauhid maknanya apa? Ini secara istilah ifradullah taala bil ibadah. Ini tauhid secara istilah maknanya adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, ini para ulama kalau menulis kitab tauhid dalam bab uluhiyah mendefinisikannya mengesakan Allah dalam ibadah. Jadi mereka menerjemahkan atau mendefinisikan tauhid dengan tauhid uluhiyah. Padahal tauhid itu terbagi menjadi berapa? Ya, tiga. Tauhid rububiyah, tauhid asma sifat, dan tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah inilah yang ditentang oleh musyrikun. Dan inilah yang paling sering terjadi di muka bumi ini. Ya, zaman dahulu sampai yang sekarang maupun yang akan datang, mereka menolak untuk bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya, dengan mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak masalah ketika ditanya apa itu tauhid, kita jawab ifradu bil ibadah. Ya. Langsung ke tauhid uluhiyah. Ya, langsung spesifik ke tauhid uluhiyah. Tanpa perlu kita jelaskan kalau tauhid rububiyah maksudnya begini, tauhid asma sifat maksudnya begini. Langsung ke tauhid uluhiyah tidak masalah. Nah, Syekh bin Bas menjelaskan demikian. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Kata Ibn Abbas, ay liwahidun. Ya. Agar mereka mengesakan aku dalam ibadah. Ya. Yufriduni bil ibadah. Ini dikatakan oleh para ulama. Ya. Liwahidun. Karena tauhid ibadah sesuatu yang sama. Karena tauhid dan ibadah adalah sesuatu hal yang sama. Ini perlu diperhatikan. Nah. Kemudian Allah Ta'ala wa hadhihi hiyal hikmatu asy-syar'iyyah min khalqihim. Inilah hikmah syar'iyyah dari penciptaan mereka. Yaitu penciptaan jin dan manusia. Agar apa? Agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, falam yakhluqhum liyuktsira bihim min qillatin. Maka Allah tidaklah menciptakan mereka makhluk jin dan manusia agar memperbanyak mereka setelah sebelumnya itu qillah sedikit. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia supaya banyak itu tidak. Tidak demikian. Nah, ya. Kama annahu khalaqahum liyabtaliyahum aidan, sebagaimana Allah menciptakan mereka agar Allah menguji mereka juga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, diuji oleh Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Namun bukan berarti Allah butuh ibadah makhluk, tidak. Tidak. Allah enggak butuh ibadah makhluk. Ya. Tidak demikian. Apa kata Allah? Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Kata Musa, jika kalian semua kafir kepada Allah. Ya, dan semua orang yang ada di bumi ini semua kafir kepada Allah, Allah Maha Kaya lagi terpuji. Maka maksiatnya orang yang bermaksiat, kafir kekafiran orang yang kafir. Ya, itu semua tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Sebagaimana imannya orang yang beriman, ketaatannya orang yang taat tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr, kata Allah. Kalau kalian kufur, Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh kalian. Dan Allah tidak meridhoi ya, kekafiran pada hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, law ya ibadi," hadis qudsi, ya. "Law annakum law anna awwalakum," seandainya oh manusia yang pertama kali dari kalian, "wa akhirakum," maupun yang terakhir di antara kalian, "wa insakum wa jinnakum," manusianya kalian, jinnya kalian, "kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum," semuanya itu seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling bertakwa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua makhluk di bumi, jinnya, manusianya, semuanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah taala dalam hadis qudsi, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. "Walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum." Semua awal kalian, akhir kalian, jinnya, manusia, semuanya seperti orang yang paling maksiat, paling kafir, Fir'aun. Seandainya semua manusia dan jin kayak Fir'aun semua, ya, mana kasadarika min mulki saya, enggak mengurangi sedikit pun kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Fa barakallahu fikum. Jadi jangan dianggap Allah butuh ibadah kita. Ya. Jangan dianggap kita diciptakan Allah untuk kita memberikan makan. Makanya Allah jawab ayat setannya apa? "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Aku tidak minta rezeki kepada mereka, aku juga tidak meminta mereka memberikan aku makan. Tayyib. Ini yang pertama, agar mereka beribadah kepada Allah. Ya. Apa tujuan hikmah diciptakan manusia? Yang kedua, "waliya'lamu sifatih," agar mereka mengetahui sifat-sifat Allah. Kama qal, sebagaimana Allah taala berfirman, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha berkuasa, Maha mampu atas segala sesuatu, atas segala hal, dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala apapun. "Fa khalaqahum liya'lamuhum fa khalaqahum," maka Allah menciptakan mereka, ya, "liyu'allimahum," agar Allah mengajarkan kepada mereka. Tadi Mas Mo bacanya apa? Ya'lam, bukan ya'lam, "yu'allimahum," agar Allah memberitahukan kepada mereka, "annahul khaliqu ar-raziqu al-qadiru," bahwa Allah lah al-khaliq, sang maha pencipta, ar-raziq, sang maha pemberi rezeki, al-qadir, yang maha mampu atas segala hal. "Wabtalahum bil awamiri wa nawahi," dan Allah menguji mereka dengan awamir, segala perintah, "wa nawahi," dengan segala larangan, "wa takalif," dan segala pembebanan syariat, "liya'buduhu ala basiratin," agar mereka beribadah pada Allah dengan ilmu. Ya, diuji dengan perintah. Ya. Ayah sabul insanu ayutraka sudah? Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja? Lah, ada ujian, perintah, larangan. Li ajli hadza, maka berdasarkan tujuan ini, ba'atsa ar-rusula wa anzala al-kutuba, maka Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, ya, "liya'lamu haqqahu," agar mereka mengetahui hak Allah, "wa yatamassaku bihi," dan agar mereka berpegang teguh dengannya. Hai. Berikutnya, tafadhol. Ini di depan aja banyak. Albar. لذلك كالرسول والأنبياء فليسوا بطاغوت لأنهم لم يأمروا بذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا الله لأنه هو المستحق للعبادة فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه في عبادته أحدا من نبي أو ملك أو ولي أو غير ذلك. فعلى الإنسان أن يحذر من الشرك كله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالى واتقوا ما حرم الله ربكم عليكم. أي قل يا أيها الرسل تعالوا أيها الناس أخبركم وأقص عليكم ما حرمه الله عليكم. واتلوا على علم ويقين فعن شك وظن. وأول هذه المحرمات الشرك. ولا صلة حرم الشرك كما حرم المحرمات. وأعظم هذه المحرمات هو الشرك. نعم. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa jitanibu tawagut. Allah berfirman di ayat ini. Ya. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang menyeru beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah tawagut. A'budu Allah wahdah, yaitu beribadahlah kalian kepada Allah semata, wa jitanibu tawagut, jauhilah tawagut. Ya. Apa itu tawagut? Tadi sudah dijelaskan di awal. Dijelaskan Syekh Ibn Baz, ma'ubida min dunillahi wa huwa radin, yaitu segala yang diibadahi selain Allah, ya, diibadahi selain Allah dan dia ridho, tidak mengingkari. Ya. Batu diibadahi, batu tagut. Pohon diibadahi, pohon tagut. Nyi Roro Kidul diibadahi, enggak mengingkari Nyi Roro Kidul tagut. Mbah Wong Rekso diibadahi, enggak mengingkari Mbah Wong Rekso tagut. Selama hidupnya misalkan ya, seorang ajengan tidak pernah mengingkari perbuatan peribadatan kepada selain Allah, peribadatan kepada wali, kemudian dia mati dan diibadahi, maka ajengan tersebut tawud. Ya. Amma ma'ubida min dunillah wa huwa la yarda bidzalik. Adapun yang diibadahi selain Allah dan dia enggak ridho atas perbuatan tersebut. Kar rusuli wal anbiya, semisal para rasul dan para nabi, Nabi Isa diibadahi, Nabi Uzair diibadahi. Falaisu bitaghuti, maka mereka bukan taghut. Ya annahum lam ya'muru bidzalik, karena mereka enggak pernah memerintahkan hal tersebut. Nah, yang berikutnya. Ya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu ai amara wa awsa, Rabbmu telah memerintahkan, mewasiatkan, alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian beribadah kepada Allah, janganlah kalian beribadah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Alla ta'budu illallah, li'annahu wal mustahiqqu lil ibadah. Karena dialah yang berhak untuk diibadahi. Fala ilaha illallahu, maka tiada ilah yang disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar kecuali Allah. Yang diibadahi banyak, namun batil semuanya. Ya, maka peribadatan Tuhan yang diibadahi selain Allah banyak. Ya, fama aghnat anhum alihatuhum. Ya, maka ya, Tuhan-Tuhan kalian tidak ya, bisa mencukupi kalian sedikit pun. Allah jelaskan itu ada Tuhan-Tuhan, tapi batil. Ya. Yang kalian sembah selain Allah itu batil. Ya. Makanya kalau makna tidak ada Tuhan selain Allah ini keliru. Karena ada Tuhan selain Allah, tapi batil. Dan kalau mencukupkan dengan makna ini, tidak ada an-nafi wal isbat. Tidak ada. Ya. Berikutnya. Fa'buduhu wahdah, maka beribadahlah hanya kepadanya. Wala tusyriku ma'ahu fi ibadatihi ahadan min bani min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghairi dzalik. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun ya, kepada siapapun dalam peribadatan kepadanya, apakah itu dari kalangan nabi, malaikat, wali atau yang lainnya. Fa'alal insan, maka wajib kewajiban bagi seseorang ialah ayyahdara min asyriki kulli, untuk mewaspadai kesyirikan semua. Nanti ada bab tersendiri dalam bab ini. Itu bab khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Ya. Kemudian wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kemarilah kalian, aku akan bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian pada kalian. Maknanya la qul ya ayyuhar rasul, wahai rasul katakanlah, ta'alu kemarilah kalian, ayuhan nas, wahai manusia, ukhbirukum, aku akan kabarkan kepada kalian, aku su'alaikum, aku akan ceritakan kepada kalian. Ya, ma'arramahu, apa yang Allah haramkan kepada kalian, alaikum, kepada kalian. Ya, aslu ala ilmin wa yakinin, yang aku bacakan pada kalian berdasarkan ilmu dan keyakinan. La an syakkin wa dhannin, bukan berdasarkan dari keraguan dan keduga-duga semata. Wa awwalu hadhil muharramati asyirku. Semua yang diharamkan ini, yang pertama kali yang Allah kasih tahu adalah apa? Kesyirikan. Ya. Qul ta'ala aslu maharrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Nah, jadi kalau antum ditanya apa larangan terbesar yang Allah larang, maka kita jawab apa? Kesyirikan. Nah, tapi berikutnya, ya, wala di ayat ini kan adalah ayat semua itu, ya, di ayat ini. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum ala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian ada la lagi. Kemudian apa la berikutnya? Ya, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqrabul fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Ada la-la-nya itu semua. Janganlah la-la itu semua. La itu adalah silatun, silah. Ya, silah. Fa harrama syirka, maka Allah mengharamkan syirik. Ya, kama harrama al-muharramati, sebagaimana Allah mengharamkan hal-hal yang diharamkan tadi. Diharamkan membunuh anak karena takut miskin. Diharamkan melakukan perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa adzabu hadhihi al-muharramati huwa syirk. Dan hal-hal yang diharamkan yang paling besar di sini adalah kesyirikan. Cukup dulu kali ya. Sudah jam 9.15. Ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.